Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله pagi ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita sampai pada bab Fil Asra wal Ghanaim, tentang tawanan-tawanan dan harta-harta ghanimah. Telah kita jelaskan tentang hukum tawanan-tawanan orang-orang kafir. Yeah. Di mana pendapat kebanyakan para ulama dan merupakan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwasanya tawanan orang-orang kafir dari kalangan laki-laki urusannya dikembalikan kepada siapa? Kepada al-imam, penguasa. Imam diberikan pilihan salah satu di antara empat perkara. Dan imam memandang mana yang lebih maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Apa saja empat perkara tadi? Pertama, ya, tawanan tersebut dibunuh. Yang kedua, dijadikan sebagai. Yang ketiga, dibebaskan dengan cuma-cuma tanpa ada ganti. Yang keempat, nah, dijadikan sebagai tebusan. Baik dengan harta, suatu manfaat, atau ditebus dengan tawanan orang muslim. Ya. Imam bebas memilih di antara empat perkara tadi disesuaikan dengan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ya. Adapun tawanan perempuan dan anak kecil, dengan ditawan otomatis mereka menjadi budak. Ya. Dan imam tidak diberikan pilihan kepada tawanan perempuan dan anak kecil untuk dibunuh, dikarenakan dilarang dalam syariat ini membunuh tawanan perempuan dan juga anak kecil. Nah, telah kita sebutkan dalil-dalil tentang pilihan-pilihan tersebut. Yeah. Masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu as-saniyatu, pembahasan yang kedua. Taqsimul ghanimati bainal ghanimin, pembagian harta ghanimah dalam mendapatkan harta ghanimah. Al-ghanimatu ismun lima yu'khadu min amwalil kafarah qahran biqital. Ghanimah merupakan nama terhadap harta yang diambil dari harta-harta orang kafir qahran biqital, yang ditundukkan dengan cara peperangan. Ini namanya ghanimah. Ya. Harta rampasan perang. dari orang-orang kafir. Nah, disebut dengan ghanimah. Ala wajhin yakunu fihi i'la'u kalimatillahi ta'ala. Peperangan tersebut dalam bentuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Peperangan dalam rangka meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Harta rampasan perang dari orang-orang kafir tadi dinamakan dengan ghanimah. Wa tusamma aidan al-anfal. Dinamakan juga al-anfal. Al-anfal juga maknanya harta rampasan perang. Bahkan sampai diabadikan menjadi suatu nama dari surah-surah dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal. Yang artinya harta rampasan perang. Jam'u naflin. Al-anfal. Jama' dari kata naflin. Li'annaha ziyadatun fi amwal muslimin. Dikarenakan merupakan tambahan pada harta-harta kaum muslimin. Wal aslu fi masru'iyatiha. Asal atau dalil disyariatkannya ghanimah. Qalu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan makanlah oleh kalian dari harta ghanimah yang kalian dapatkan. Halalan tayyiba. Dalam keadaan halal dan baik. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ini dalil tentang disyariatkannya harta ghanimah. Dan dihalalkan harta ghanimah. Wa qad ahallallahu al-ghanaima li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunal umami sabiqah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan harta-harta ghanimah bagi umat Nabi Muhammad SAW dan tidak dihalalkan bagi umat-umat terdahulu. Jadi antara khususiyah umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan harta ghanimah. Kalau umat terdahulu tidak boleh mengambil harta ghanimah. Tidak boleh memakan harta ghanimah. Tapi harta ghanimah pada umat terdahulu hendaknya dilenyapkan, dibakar atau yang lainnya. Bahkan sempat terjadi peristiwa yang menakjubkan pada kisah Nabi Yusha ibn Nun alaihissalam. Ketika berperang. Dan matahari hendak terbenam. Sementara perjalanan mereka sangat jauh. Sudah dekat dengan musuh, matahari mau terbenam. Sementara hari itu hari Jumat. Besoknya hari Sabtu yang ketika itu tidak boleh melakukan peperangan di hari Sabtu. Dan mulai terhitung ketika matahari terbenam hari tersebut. Sampai Nabi Yusha, dia mengatakan kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Engkau diperintahkan untuk beredar, berjalan dari timur ke barat. Aku pun diperintahkan untuk berjihad. Kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya matahari diberhentikan ketika itu. Ya, sehingga beliau bisa melakukan peperangan sebelum matahari terbenam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun ketika itu memberhentikan perjalanan matahari. Sehingga Nabi Yusha ibn Nun dan pasukannya bisa berperang dan memenangkan peperangan ketika itu. Ya. Dikumpulkanlah harta ghanimah. Naam. Ya. Dan ini kebiasaan umat-umat terdahulu ketika menang dalam peperangan mengumpulkan harta ghanimah. Ya. Dibakar atau dilenyapkan dengan cara yang lainnya. Ketika dikumpulkan harta ghanimah, nah, ternyata api tidak melahap harta ghanimah tersebut. Biasanya kalau dibakar, api melahapnya. Ternyata ketika itu api tidak melahapnya. Nabi Yusuf curiga, di antara pasukannya ada yang bersifat gulul, mengambil harta rampasan perang. Ya. Sebab mengatakan inna fikum al-gulul. Di antara kalian ada yang mengambil harta rampasan perang. Maka setiap kabilah dari pasukan Nabi Yusuf ibn Nun ya, dijabat tangan oleh Nabi Yusuf ibn Nun. Nah, setiap kabilah jabat tangan. Dan ada salah satu kabilah yang ketika berjabat tangan nempel tangannya dengan tangan Nabi Yusha ibn Nun dan mengatakan di antara kabilah kalianlah yang mengambil harta rampasan perang. Ya. Kemudian setiap orang dari kabilah tersebut berjabat tangan. Nah, dan ternyata ada 2 atau 3 orang yang tangannya menempel pada Yusha ibn Nun dan mengatakan kalianlah yang mengambil harta rampasan perang. Ya. Hingga akhirnya, nah, mereka yang mengambil harta rampasan perang tersebut kembali mengumpulkan harta rampasan perang. Saat terkumpul semuanya, baru api bisa melahapnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya harta ghanimah tidak dihalalkan bagi umat-umat terdahulu. Adapun bagi umat Nabi Muhammad SAW, dihalalkan harta ghanimah. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa uhillat lil ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan ghanimah-ghanimah untukku. Dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Nah, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis mengatakan, Utitu khumsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara. Yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara para nabi sebelumnya. Ya, di antaranya adalah ghanimah. Nah, dihalalkan ghanimah untukku dan tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Ya. Dan juga syafaat di antaranya. Kemudian bersuci dengan tanah. Ya. Dan juga sholat di mana pun di bumi ini. Ini khususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bahkan ghanimah ini dinyatakan sebagai afdalul makasib. Kasab yang paling afdal. Ya. Nah. Dan ini kasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Dikatakan tujuan utamanya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang dari orang-orang kafir. Ya. Dan ada makasib-makasib yang lain yang sebutkan afdal selain ghanimah. Nah, berdagang. Ini di antara Abdul Makasib. Nah, ketika Nabi SAW ditanya tentang kasab yang paling afdal di antaranya adalah bay'un mabrur. Jual beli yang baik. Nah, dan juga amal rajul biyadih. Seseorang bekerja dengan tangannya. Nah, begitu juga pertanian. Ya. Ini juga di antara kasab usaha yang afdal, yang utama. Nah, melatih kesabaran. Ketika dia bercocok tanam, tumbuh. Bahkan kadang-kadang ketika waktunya panen, sebagian hasil panennya dimakan oleh burung, dimakan oleh tikus atau lain sebagainya. Yang mana ini bernilai sedekah. Ya. Ketika petani, sebagian hasil panennya dimakan burung, bernilai sedekah. Nah, dan juga bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat juga bagi yang lainnya. Ya. Dia bisa memakannya, orang lain pun bisa memakannya. Nah, begitu juga peternakan. Ini di antara kasab-kasab yang afdal. Ya. Kerajinan dengan tangannya. Nah, membuat ini, membuat itu, dan lain sebagainya. Dan kasab yang paling afdal sekali. Ya. Ini silap di antara para ulama. Mana kasab yang paling afdal? Apakah pertanian, peternakan, atau usaha dengan tangan sendiri, berdagang. Dari pendapat yang kuat, kasab yang paling afdol adalah ghanimah yang disebutkan tadi. Ya. Kenapa dikatakan tujuannya sangat mulia. Meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa tasmalul ghanaim al-amwal al-manqulah wal-asra wal-ard. Dan mencakup ghanimah-ghanimah, yaitu harta yang dipindahkan. Ya, harta yang bisa dipindahkan. Nah, ya. Baik itu ya, barang-barang, peralatan-peralatan, nah, senjata-senjata, atau mungkin hewan-hewan tunggangan. Nah, wal asra dan juga tawanan-tawanan. Masuk ke dalam ghanimah. Nah. Apalagi tawanan perang dari kalangan perempuan dan anak-anak. Ini masuk ke dalam harta ghanimah. Wal arda dan juga tanah. Ya, tanah harta yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, si mencakup harta yang bisa dipindah-pindahkan dan juga harta yang tetap tidak bisa dipindah-pindahkan seperti tanah. Ya. Atau mungkin rumah dan lain sebagainya. Dan juga tawanan. Ini masuk ke dalam harta ghanimah. Nah. Wa dhahaba jumhurul ulama ila anna al-ghanimata tuqsamu ala khamsati ashumin. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya ghanimah itu dibagi ya kepada lima bagian. Nah, as-sahmul awal, bagian yang pertama, sahmul imam. Bagian untuk imam. Ya. Penguasa, pemimpin. Nah, wa huwa khamsul ghanimati yukhrijuhul imam aw naibuhu. Yaitu seperlima ghanimah. Ya, khumsul ghanimah. Seperlima ghanimah. Ya, imam atau yang menggantikannya, mewakilinya, mengeluarkannya. Seperlimanya. Wa yuqsamu hadal humusu ala ma bayyana Allahu fi qawlihi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillah humusahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Jadi yang seperlima ini dibagikan sesuai dengan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya. Wa'lamu ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan sesuatu dari harta ghanimah. Ya, maka Bagi Allah subhanahu wa ta'ala lah seperlimanya. Dan bagi Rasulnya, bagi kerabat-kerabat Rasul, bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang miskin, dan bagi Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Fayuqsamu hadal humusu khamsata aqsam. Maka seperlima ini dibagikan kepada lima macam atau lima golongan. Ya, ini seperlimanya. Nah, sekali lagi seperlima ini bagian imam. Dan imam mengeluarkan ya, kepada yang telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ada lima macam. Pertama, Allah wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya. Wa yakunu hadal qismu fai'an. Dan pembagian ini disebut dengan fai'. Nah. Yadukhulu fi baitil mal. Masuk ke dalam baitul mal. Ya. Wa yunfiq wa yunfaku fi masalihil muslimin. Dan dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Di antara seperlima tadi. Dikeluarkan. Ya. Makna untuk Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai harta fai yang masuk ke dalam baitul mal. Ya. Dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Riqauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadih mali mimma afa Allah ilal humus. Wal humus mardudun alaikum. Demi zat yang jiwaku berada tangannya. Nah. Mali mimma afa Allah ilal humus. Tidaklah bagiku. Ya, dari harta ghanimah yang diberikan kepadaku. Melainkan seperlima saja. Wal humusu mardudun alaikum. Dan seperlima ini pun dikembalikan lagi kepada kalian. Jadi, dapat seperlima. Tapi seperlima ini, nah, yeah, masuk ke dalam baitul mal. Nah, kemudian juga dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin. Maka Nabi SAW menjadikan yeah, yang seperlima tadi untuk semua kaum muslimin. Nah, ini yang pertama yang mendapatkan bagian seperlima. Yaitu baitul mal. Nah. Ya. Yang kedua dawil qurba. Kerabat-kerabat Nabi SAW. Wahum qarabatur Rasul SAW. Yaitu kerabat-kerabat Rasul SAW. Wahum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa yuqsamu hadal humus bainahum hasbal hajah. Dan dibagikan yang seperlima ini di antara mereka. Di antara kerabat-kerabat Nabi SAW. Hasbal hajah. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah. Keluarga Nabi SAW tidak menerima sedekah. Adapun hadiah dan ghanimah menerimanya. Nah. Yang ketiga al-yatama orang-orang yatim. Anak-anak yatim. Wahuwa man mata abuhu qabla ayyablu'a. Yaitu orang yang meninggal ayahnya sebelum balig. Ya. Yang meninggal ayahnya sebelum balig dinyatakan yatim. Adapun yang meninggal ibunya sebelum balig. Ya, dalam syariat tidak dinyatakan yatim. Yatim itu berlaku bagi anak yang ayahnya meninggal dunia. Dan anak tersebut belum mencapai usia balig. Ya, ini namanya yatim. Nah, beda dengan hewan. Kalau hewan yang meninggal siapa? Ibunya, induknya. Dinyatakan yatim. Kenapa dinyatakan induknya? Yang mencari makanan untuk anak-anaknya. Ini bagi hewan. Nah, ya, adapun manusia yang biasa mencari nafkah untuk makan dan kepentingan kebutuhan yang lainnya adalah ayahnya. Ya, sehingga, nah, dalam Islam ini, ya, yang ayahnya meninggal dunia sebelum mencapai usia balig disebut dengan yatim. Adapun kalau sudah balig, ayahnya meninggal dunia, tidak dinyatakan anak yatim. Kita sudah balig kan? Nah, ayah kita meninggal dunia misalkan, oh ini anak yatim, tidak, ya sudah mencapai usia balig. Nah, tapi kalau belum mencapai usia balig, ayahnya meninggal, dinyatakan yatim. Dakaron kan am unsa, laki-laki atau perempuan, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Wa ya'ummu dzalikal ghani minhum wal faqir, dan mencakup itu semuanya yang kaya di antara mereka dan juga yang fakir. Ya. Baik anak yatim yang kaya ataupun anak yatim yang miskin. Nah, tetap berhak mendapatkan bagian dari 1/5 yang disebutkan tadi. Yang keempat al masakin, wa yadkhulu fihimul fuqara huna. Yang keempat orang-orang miskin dan masuk pada mereka itu orang-orang fakir. Ya, di sini masuk juga orang-orang fakir. Lah kita jelaskan, fakir dan miskin ini, kalau disebutkan hanya satu saja, fakir atau miskin, saling masuk keduanya. Disebutkan miskin, masuk ke dalamnya fakir. Disebut fakir, masuk ke dalamnya miskin. Tapi ketika disebutkan dua-duanya, berbeda maknanya. Ya, orang fakir keadaannya lebih parah, lebih sulit dibandingkan dengan orang miskin. Nah, yang kelima ibnu sabil, wa huwa al-musafir alladhi inqata'at bihi as-sabil. Ibnu sabil yaitu seorang musafir yang kehabisan bekal. Ya. Nah, terputus padanya bekal, habis bekalnya. Fayutama yablughuhu ila maqsadihi, maka diberikan bagian dari harta ghanimah tersebut yang bisa menyampaikan pada tujuannya. Ya, supaya dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Nah. Wa ma baqi siham al-arba'ah arba'atu akhmas fatakunu li kulli man shahida wiq'ah. Ya, adapun yang tersisa ya 4 bagian yang lainnya. Nah. Arba'atu akhmas ya 4/5-nya. Maka bagi setiap yang mengikuti peperangan, menyaksikan peperangan. Ya, dari 1/5-nya telah kita sebutkan. Ya, ini bagian imam, di mana imam mengeluarkannya untuk yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, yang 1/5 tadi dibagikan pertama bagi Allah dan Rasul-Nya, maksudnya untuk Baitul Mal. Nah, ini pun kembali ke maslahatannya kepada kaum muslimin. Nah, kemudian untuk kerabat-kerabat Nabi, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan juga ibnu sabil. Tinggal 4/5 lagi. Ya, 4/5 lagi ini bagi setiap yang mengikuti peperangan. Minar rijalil baligin al-ahrar al-uqala. Ya, dari kalangan para laki yang telah mencapai usia balig, kemudian merdeka, uqala dan juga berakal. Ya. Mimman ista'adda lil qital, dari orang-orang yang telah mempersiapkan diri untuk berperang. Sawa'un basyara qital aw lam yubasir, sama saja apakah dia langsung berperang atau tidak langsung berperang. Ya, pasukan bagian belakang misalkan. Nah, ya, yang ditempatkan untuk mengatur strategi misalkan. Nah, atau untuk yang lainnya. Yang jelas kalau dia menyaksikan peperangan, nah, masuk dalam pasukan tersebut. Baik yang langsung berhadapan dengan musuh, ataupun tidak langsung berhadapan dengan musuh, berhak mendapatkan harta ghanimah. Qawiyan kana aw da'ifan, baik dia kuat ataupun dia lemah. Liqali Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Umar untuk Khattab radhiyallahu taala anhu, al-ghanimatu liman syahid al-wiq'ah. Ghanimah itu bagi yang menyaksikan peperangan. Ya, bagi yang ikut serta dalam peperangan. Nah, ya. Ini 4/5-nya dibagikan kepada mereka. Ya. Wa kaifiyatu taqsim, sekarang tata cara pembagiannya berbeda-beda. Ada pasukan pejalan kaki, nah bagiannya segini. Lalu pasukan berkuda, kavaleri misalkan, bagiannya beda lagi. Ya. Ini dijelaskan dalam Islam. Nah, bagaimana bagian-bagian mereka? Ya. Sebagai contoh tadi misalkan, pasukan pejalan kaki bagiannya hanya satu saja. Tapi, ya, bagian kavaleri yang berkuda memiliki tiga bagian. Nah, satu untuk dirinya, dua untuk kudanya. Ya, punya bagian kudanya juga. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan apa? Lebih banyak memberikan manfaat pasukan berkuda ini. Nah, dalam menerobos pertahanan musuh atau lain sebagainya. Ya, sehingga pantas mereka memiliki bagian yang lebih dibandingkan dengan pasukan pejalan kaki. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ini diantara sebab disunahkannya berkuda. Olahraga yang dianjurkan oleh Nabi diantaranya berkuda. Nah, siapa sahabat yang pertama kali berkuda dalam peperangan? Dan tahu? Mikdad ibn Aswad. Ya. Beliau yang pertama kali berkuda dalam perang fisabilillah, dalam perang Badar, pasukan berkuda Nabi hanya satu orang. Nah, Mikdad ibn Aswad. Adapun pasukan berkuda dari orang kafir kurang lebih 100, ada 100 kuda. Ya. Untanya pun banyak mereka. Adapun kaum muslimin ya, ketika itu disebut dengan sahabat atau mujahid yang pertama kali berkuda dalam perang, yaitu Mikdad ibn Aswad. Nah, akan kita jelaskan nanti kaifiahnya, tata cara pembagian harta ghanimah. Ilahun alhamdulillah. Muslim nasihat bagi ikhwah yang membawa anak kecil ke masjid, namun seperti membiarkan anaknya berjalan-jalan mondar-mandir di sela-sela berjarak dan berteriak-teriak sehingga sangat mengganggu yang sedang sholat. Ya. Pada asalnya, boleh membawa anak kecil ke masjid. Bahkan tapi, ya, sekiranya mengganggu jamaah yang sedang sholat, maka hendaknya ditahan. Atau kalau bisa diarahkan, boleh diarahkan. Ya, sehingga tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Adapun hadis, jannibu sibyanakum al-masajid. Jauhkanlah anak-anak kecil dari masjid-masjid. Ini hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Ya, Nabi SAW ketika sholat, ya, beliau memangku Umamah. Bahkan Hasan dan Husain juga bermain-main di punggung Nabi SAW ketika sujud. Ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga boleh membawa anak kecil ke masjid. Tapi tadi dengan syarat tidak mengganggu jamaah yang lain. Sehingga sebagai orang tua, kita pun bisa menilai, oh, anak saya ini biasanya mengganggu. Maka ditahan terlebih dahulu. Tapi kalau anaknya bisa dikondisikan, ya, ketika jamaah sholat tidak teriak-teriak, tidak lari-lari, yang jelas bisa dikondisikan, nah, maka tidak mengapa membawa anak kecil ke masjid. Ya, barakallahu fikum. Kalau tidak mengganggu, dan juga terjaga. Terjaga dalam artian, tidak menyebabkan najis. Nah, buang air kecil di mana saja, misalkan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ini perhatian bagi orang tua yang membawa anak kecil ke masjid, hendaknya mengondisikan anaknya. Kalau bisa dikondisikan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dikondisikan, asan tidak dibawa ke masjid. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz, saya ingin bertanya tentang rujuk. Saya menjatuhkan talak sebanyak 3 kali terhadap istri dalam 1 ucapan melalui pesan SMS. Akan tetapi istri sedang dalam keadaan haid datang bulan. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa rujuk? Dan rujuk yang bagaimana yang bisa dilakukan? Dan saya pernah membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia menalak istrinya yang sedang haid, lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk rujuk. Barakallahu fikum. Yang pertama, tentang mentalak 3 kali dalam 1 majlis, khilaf di antara para ulama apakah dianggap 3 kali talak atau dianggap 1 kali talak saja. Ya, pendapat yang kuat, walaupun ada khilaf di antara para ulama, tersebutkan, sebagian mengatakan, ya, menyebutkan talak 3 kali dalam 1 majlis dianggap 3 kali talak. Ya. Dan pendapat yang lain mengatakan, menyebutkan 3 kali talak dalam 1 majlis dianggap 1 kali talak saja. Ini pendapat yang kuat. Ya. Walaupun dia mengucapkan, saya talak 3 kali dalam 1 majlis, dianggap 1 kali talak. Atau mungkin dia mengucapkan saking kesalnya, saya talak 1000 kali. Misalkan. Ya. Tetap dianggap 1 kali talak. Nah. Jadi baru jatuh 1 kali talak. Ya. Kemudian yang kedua, mentalak istri ketika haid termasuk talak bid'i. Ya, talak yang bid'ah. Nah, waktu-waktu yang tidak boleh bagi suami untuk mentalak istrinya. Ya. Di antaranya ketika masa haid atau ketika masa suci yang dia sudah mencampurinya. Nah, sudah menggaulinya. Sudah digauli, kemudian ditalak. Nah, ya. Ya, ini disebut dengan talak bid'i. Pertanyaan, apakah talaknya sah ataukah tidak sah? Ya. Pendapat yang kuat, talaknya sah. Tapi dia terjatuh pada perkara yang dilarang. Nah, yaitu mentalak istri ketika haid. Talaknya sah. Ya, sehingga dalam hadis Ibnu Umar tadi diperintahkan untuk rujuk. Ya, engkau merujukinya. Ini menunjukkan bahwa talaknya sah. Sehingga Nabi SAW memerintahkannya untuk rujuk. Ya, ketika seorang mentalak istrinya sedang haid. Nah, talaknya dianggap sah. Ya, tapi dia melakukan suatu dosa. Yaitu mentalak istri ketika haid. Sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk rujuk. Bagaimana rujuknya tiga kali dia mengucapkan. Nah, saya rujuk. Nah, di mana rujuk itu hak suami. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Bagi para suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya. Ya, ketika suami mentalak istrinya kemudian menyatakan rujuk, dianggap rujuk. Istri menerima ataupun tidak menerima. Ya. Karena sebagian istri sakit hati. Saya tidak mau menerima lagi. Tapi ketika suami menyatakan rujuk. Dianggap rujuk. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini tentunya kalau rujuknya masih pada masa iddahnya. Ya. Tinggal mengucapkan rujuk saja. Atau bahkan sebagian ulama menilai. Ya. Ketika berhubungan suami istri. Walaupun suami tidak menyatakan rujuk. Dianggap sebagai rujuk. Nah. Ya. Ini kalau masih pada masa iddahnya. Sekali lagi. Adapun kalau sudah habis masa iddahnya. Nah. Maka statusnya bukan suami istri lagi. Sehingga kalau suami ingin rujuk. Kepada istrinya yang sudah ditalak. Dan selesai masa iddahnya. Harus melakukan. Akad yang baru. Mahar yang baru. Ya. Nah, dan bagi si istri pun ya, kalau dia mau menolak, boleh menolak. Kalau sudah habis masa iddahnya, kenapa? Dikarenakan statusnya bukan suami istri lagi. Nah, sudah habis masa iddah, suami ingin rujuk, misalkan. Istri ya sudah gak mau. Sudah tanggung sakit hati, misalkan. Nah, ya. Atau banyak kekecewaan dan lain sebagainya. Boleh istri menolaknya. Dikarenakan statusnya saya bukan istri lagi. Bukan istri lagi. Sudah habis masa iddahnya. Bukan suami istri lagi. Sehingga kalau ingin rujuk, ya harus akad baru, mahar yang baru. Nah, tapi kalau masih pada masa iddahnya, ya ini hak suami. Ya, istri nerima ataupun tidak, kalau suami menyatakan rujuk, dianggap rujuk. Ya, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, istri berkali-kali bilang kepada suaminya kalau dia sangat kelelahan dan stres. Akhirnya istri jadi sensitif dan mudah marah. Apa yang harus dilakukan suami agar istrinya tidak marah-marah lagi? Ya. Coba dicari sebabnya apa? Nah, ya. Sebabnya yang membuat istrinya stres dan kelelahan apa? Ya. Kalau disebabkan kesalahan suami, nah, ya, barakallahu fi suami misalkan mencuekkan istrinya sehingga lelah, stres, nah, atau suami tidak mencari nafkah sementara tidak membantu istrinya di rumah, nah. Bekerja tidak, membantu istrinya pun tidak, sehingga istri kelelahan dan stres. Nah, maka kalau kesalahannya ada di pihak suami, nah, supaya istrinya tidak stres dan marah-marah lagi, maka suami memperbaiki dirinya. Nah, mencari nafkah wajib bagi suami. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kesalahannya ada di pihak istri, ya, atau mungkin dikatakan sebab-sebab yang lain, bukan kesalahan suami. Nah, maka nasihati dengan cara yang baik. Nah, kemudian juga ya suami berusaha untuk menghilangkan perkara-perkara yang menyebabkan istrinya stres tadi. Nah, dikatakan yang namanya hubungan suami istri harus saling memperhatikan satu dengan yang lain ya. Suami perhatikan keadaan istrinya. Nah, saling membantu satu dengan yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitupun istri memperhatikan keadaan suaminya. Nah, ya, jangan dibiarkan terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Ya. Kalau dibiarkan terus dalam keadaan seperti ini, khawatir lebih cepat kepada perpisahan, perceraian. Nah, ya. Dan juga ya tentunya bagi istri, nah, begitupun bagi suami, ya, hendaklah bersabar, nah, dalam menghadapi masalah-masalah suami istri. Namanya masalah pasti ada saja, ya. Nah, bahkan rumah tangga orang-orang yang mulia saja, kadang-kadang ada masalah suami istri. Rumah tangga para sahabat, misalkan, dan sebagainya, kadang-kadang ada masalah-masalah dalam keluarga. Sehingga hendaklah kita sabar dalam menghadapinya, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan takwa merupakan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah. Ya. Bersabar dalam menyelesaikannya hendaklah dengan cara yang baik, lebih dewasa dalam menyelesaikannya. Nah, ya. Dan juga bagi istri yang tadi kita sebutkan sensitif dan mudah marah. Nah, hendaklah mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang larangan kita mudah marah. Nah, ya. Dan juga keutamaan orang yang menahan marah. Ya. Rasulullah mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah. Dan juga Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, al-kadhimin al-ghaid wal-afina an-nas, yang menahan marah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nah, kadang-kadang sebagian istri dia menganggap pekerjaannya lebih berat daripada suaminya. Lelah, capek, ngurus anak, ya, menyiapkan makanan, minuman, dan sebagainya. Ya, padahal sebenarnya tugas suami pun berat juga. Ya, mencari nafkah. Nah, kadang-kadang keluar rumah kepanasan, kehujanan untuk menafkahi anak istrinya. Masing-masing punya tugas-tugasnya. Ya. Nah, sehingga ya, hendaklah masing-masing sabar dengan tugas-tugasnya tersebut. Nah, istri tugasnya tadi di rumah mengasuh, mengurus anak-anak, kemudian juga memasak dan sebagainya. Begitupun suami ada tugas-tugas yang berat juga mencari nafkah. Ya. Kadang-kadang sebagian istri, nah, merasa tugasnya lebih berat daripada suaminya. Nah, sehingga marah-marah kepada suaminya. Alasan capek, lelah. Padahal suami baru pulang capek, lelah juga. Ya. Pulang kerja, capek, lelah. Istri mengatakan, capek, lelah. Ini ngurus anak-anak. Nah, ya. Padahal sama-sama, masing-masing melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga bersabar. Berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga menghilangkan, meredakan rasa marahnya, emosinya. Tinggalkan rasa lelahnya, capeknya. Kalau dia ikhlas, menganggap ini sebagai suatu ibadah. Mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang besar. Nah, ya. Sehingga sekali lagi masing-masing bersabar. Ya. Dan saling memahami satu dengan yang lainnya dengan tugas-tugasnya. Nah, ya. Ini pun ya tentunya kalau ada waktu saling membantu, membantu suami, bantu istrinya. Ya. Nah, ketika ada di rumah misalkan, membantu istri bukanlah pekerjaan yang hina. Ya. Nah, atau menurunkan kepemimpinan sebagai suami. Tidak. Nabi SAW pun ketika ditanya, nah, Aisyah ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di rumah? Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli. Nabi SAW membantu pekerjaan istrinya. Nah, ya. Sehingga bukan pekerjaan, bukan pekerjaan yang hina, tatkala suami membantu pekerjaan istrinya. Jangan dianggap pekerjaan yang, wah, gengsi. Nah, suami membantu istrinya. Ini suami yang baik. Ya. Nah, Nabi SAW disebutkan tadi membantu pekerjaan istrinya. Nah, hiyarukum, hiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ya. Barakallahu fikum, sehingga penting saling tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya. Nah, dan saling ta'awun antara suami istri. Ya. Izin bertanya, apakah termasuk sunnah menimbang berat rambut bayi dan bersedekah perak seberat rambut bayi pada 7 hari kelahiran bayi? Nah, telah kita jelaskan masalah ini. Ya. Sunnah-sunnah di hari yang ketujuh. Nah, bayi dilahirkan. Diakikahi, kemudian juga diberi nama dan juga digunduli, dicukur. Kemudian ya rambutnya ditimbang dan disedekahkan. Nah, dengan nilai perak. Wallahu a'lam. Pembagian harta ghanimah ketika anak yatim sekaligus miskin, apakah dia dapat 2 bagian atau 1 bagian, Ustaz? Nah. Saya sebutkan tadi, yang berhak, yang jelas ini dibagikan kepada imam. Ya. Imam yang membagikannya. Nah, imam yang membagikannya, ya, apa, di 1/5 tadi sebagiannya untuk Baitul Mal, sebagiannya untuk kerabat-kerabat Nabi, sebagiannya juga untuk orang-orang miskin, kemudian anak-anak yatim, ya, kemudian juga untuk Ibnu Sabil. Nah, dikembalikan kepada imam. Ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam anak yatim, mungkin, nah, bisa diberikan kepada miskin yang lainnya. Ya. Kenapa dikatakan anak yatim? Kebanyakan mereka, fuqara masakin. Ya. Walaupun ada sebagian mereka pun yang kaya raya. Tapi kebanyakan mereka, orang-orang atau anak yatim, tidak ada yang mengusahakannya. Ayahnya meninggal dunia. Nah, walaupun disebutkan tadi, tidak kemestian anak yatim itu fakir miskin. Banyak anak yatim yang dia kaya dan lain sebagainya. Nah. Apakah boleh satu bagian, dua bagian? Ini kembalikan kepada imam. Ya. Bisa dia dapat satu bagian dicukupkan. Atau bisa juga dua bagian. Dari sisi yatim, kemudian miskin. Wallahu'alam. Tapi ya, yang namanya anak-anak, ya, berarti lebih condong kepada yatimnya itu. Nah. Wallahu'alam. Sehingga bagiannya dikatakan dia yatim. Ilahuna alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.